Aku mencoba pertahankan cinta kita. Namun engkau memilih melangkah pergi tanpa menoleh. Ku di sini bagaikan malam tanpa sang bintang, bagaikan siang ditutupi awan. Lihat diriku yang kau tinggalkan, sakit di hati, luka yang kau berikan. Memang salahku terlalu dalam mengukir kenangan denganmu sayang. Hingga saat ini aku kau tinggalkan, sukar untukku kau lepaskan. Berulang kali aku mencoba pertahankan cinta kita. Namun engkau memilih melangkah pergi tanpa menoleh. Bagaikan malam tanpa sang bintang, bagaikan siang ditutupi awan. Lihat diriku yang kau tinggalkan, sakit di hati, luka yang kau berikan.